Itu cukup banyak sekali. Ya. Cukup. Ada yang ketinggalan di buku hitam. Kasihan, nanti tidak terjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan dimasukkan dalam kitab yang tadi. Panitia tolong diambil di kamar. Sampai jam berapa? Itu sudah jam 10:30 atau jam berapa? Masih banyak lagi. Al-Muhim, yang tidak terjawab mohon dimaafkan. Kita campur aja ya. Terserah mana yang terkena. Apakah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ulama sunnah? Iya. Ketika kita tanyakan kepada Syekh Fabi bahwa dia ngisi di Raja, dikatakan maghruf, tertipu dia dengan mereka. Dan tidak dikatakan hizbi atau mubtadi, tidak. Tapi dikatakan maghruf. Nah, adapun Syekh Mamduh Farhan saya tidak tahu. Allah Alam. Ini juga berhak untuk dijawab. Bolehkah menghadiri daurah masyayikh yang akan diselenggarakan oleh Ustaz Al-Qarnain dan yang bersamanya? Qul jazakum Allah. Semestinya beliau itu mengumumkan taubatnya, dan itu yang disuruh oleh para ulama masyayikh. Engkau terjemahkan dan kau umumkan. Maka yang kita tunggu itu itunya. Kalau saja dibalik oleh dia mengumumkan dulu baru bikin daurah, mungkin berbeda keadaannya. Tapi kalau keadaannya seperti ini, saya khawatir itu adalah makar yang berikutnya dari dia dan mereka. Kenapa? Allah Ta'ala. Mohon nasihat dan bimbingannya terkait dengan daurah masyayikh yang diadakan mereka. Sudah dijawab. Dan ini banyak pertanyaan kayak gini. Jadi itu jawaban buat semuanya. Bahwasanya semestinya mereka harusnya mengumumkan taubatnya, karena mereka sudah terbukti salah. Kalau belum bertaubat, maka kembali kepada hukum asalnya tahdzir dari Syekh Rabi tidak berubah. Barakallahu fikum. Sering mengalami hal yang aneh. Salah satunya saat tidur ada yang ganggu. Setiap saat anak tidur ada yang nyindir di atas anak, hampir-hampir tidak bisa bernapas. Qul a'udzubikumullah. Bisa jadi itu adalah syaitan, jin, dari kalangan jin. Maka hendaklah kamu membaca dikir-dikir sebelum tidur, membaca ayat kursi setiap berbaring. Nah, membaca Al-Falaq An-Nas dan Al-Ikhlas. Semoga dengan itu mereka tidak berani mendekat. Barakallahu fikum. Kami mendengar bahwa ada sejarah tentang laskar jihad yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahman Lombok yang mana kita dengar bahwa bubarnya Laskar Jihad karena perjuangan Ustaz Luqman Bardu dan Asatidah yang bersamanya Hafidhahumullah, padahal bubarnya Laskar Jihad adalah karena surat yang dikirim oleh Ustaz Luqman kepada Syekh Rabi tentang kesalahan Laskar Jihad di masa itu. Syekh Rabi tentang bubarnya Laskar Jihad, apakah mungkin ada sejarah Laskar Jihad yang mungkin diluruskan? Tidak ada pertentangan antara keduanya. Surat yang disampaikan ke sana, berita yang disampaikan oleh kita, dan perjuangan Ustaz Luqman dan kawan-kawan untuk menyelisihi Panglima Laskar Jihad untuk membubarkan diri dengan benar-benar bubar. Karena bubar yang dalam artian lisanan oleh Panglima Laskar Jihad diucapkan sudah, tetapi di bawah masih tetap komando jalan terus. Maka perjuangan Ustaz Luqman dan kawan-kawan adalah dalam realisasinya mewujudkan bubar yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kenapa mau rebutan jasa begitu? Karena Allah yang akan menghitung pahalanya masing-masing. Enggak usah untuk mengatakan saya yang berjasa. Karena bila na'azakum Allah, insya Allah semuanya berjasa. Kalau ikhlas mendapatkan pahala, kalau enggak ikhlas percuma sia-sia. Bolehkah di sekolah salafi mengadakan perlombaan seperti lomba menghafal hadis atau Al-Quran, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan majalah dinding atau pelatihan P3K karena anak tidak jenuh? Nah, Bapak, setahu saya tidak ada larangan pada keluarga itu. Sudah dijawab tadi sore. Apakah mendapatkan syubhat? Apakah mendapatkan syubhat-syubhatnya adalah bahwasanya kita tidak perlu barok kepada orang-orang yang menisbatkan sunnah seperti Raja Surga Hajjah dan Kurasiya? Apakah ini benar? Apa maksudnya pertanyaan ini? Apakah mendapatkan syubhat adalah bahwasanya kita tidak perlu barok? Falina na'azakumullah. Berhati-hati dari mereka itu dengan menjauh, dengan tidak mendengarkan, dengan tidak hadir di majlisnya. Nah, jangan memutarbalikkan kalimat. Bagaimana menanggapi orang tua yang awam, yang mereka kadang-kadang syirik? Apakah kita harus mentahdir orang tersebut? Qulina azakumullah. Kalau disebutkan di sini orang tua, ini perlakuannya akan beda. Karena kita memperingatkannya terus menerus karena itu adalah orang tua kita, dan kita tetap memiliki kewajiban kepada orang tua. Nah, apa ayatnya? Sangat jelas. Wa in jahadaka li tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak pada kesyirikan, maka jangan turuti. Ditentang. Tetapi sahibuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana menyikapi media-media atau berita-berita adanya Syiah kehimbauan untuk memeranginya, bahkan dengan pemilu? Apa maksudnya memerangi dengan pemilu? Qulina a'udzubikumullah. Kita memerangi Syiah sebelum ada pemilu, setelah ada pemilu, kapanpun seterusnya, selama kita masih bisa, masih mampu memerangi mereka, merangi mereka dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti-bukti kesalahan mereka. Jangan ikut keadaan saja. Kalau diperlukan bicara Syiah, kalau nggak diperlukan nggak bisa. Apa itu? Bicara kalau yang merah menang, nanti yang akan jadi menterinya adalah Syiah Jalaluddin Rahmat. Ini terbukti. Kampanye black, kata mereka. Black campaign. Apa? Kampanye hitam. Qulina a'udzubikumullah. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi kita membantah Syiah kapanpun, dimanapun, dan bukan karena pemilu. Bukan karena blok sana, blok sini. Bukan karena kita ingin kampanye untuk salah satu capres. Tidak, sama sekali. Kenapa? Karena kita ikut aja enggak? Ikut aja enggak kita? Bid'ah muhdatsah. Apa hukumnya berteman dengan orang fasik? Kalau Anda mau berteman dengan orang baik, jangan dengan orang fasik. Kok pakai ditanyakan? Tetapi kalau dibandingkan dengan ahlul bid'ah, lebih ringan orang fasik. Qanibirina azakumullah. Aku melihat anakku, kata seorang ulama, bersama orang fasik, lebih aku sukai daripada dia duduk bersama ahlul bid'ah. Ini bukan berarti disuruh untuk kamar dengan orang fasik. Tidak ada sama sekali yang memahami begitu. Tidak ada seorang yang berakal memahami, oh kalau gitu kita harus berteman dengan orang fasik. Tidak ada. Itu hanya tuduhan dari hizbiyin bahwa ahlu sunnah itu membolehkan berkawan dengan orang fasik. Karena mendengar kalimat-kalimat tadi, duduk bersama orang fasik lebih aku sukai daripada duduk dengan ahlul bid'ah. Tetapi kalau kita bicara tentang teman, subhanallah, bahkan teman-teman yang kita ada sekarang saja suruh dipilih. Disebutkan oleh Fadhil bin Iyadh rahimahullah bahwa sekarang ini yang ada ma'arif, kenalan. Adapun musafa qad nusikh, adapun teman yang hakiki sudah mansukh, sudah enggak ada sekarang. Mengerikan sekali kan? Berarti yang ada sekarang enggak bisa jadi teman benar-benar, sudah hampir enggak ada teman yang sesungguhnya. Maka jadikan mereka hanya kenalanmu. Qanibirina azakumullah. Ini tentunya lepas dari apa yang rajih dan sebagainya, tetapi ini menunjukkan kalau berteman harus betul-betul memilih teman-teman yang baik, yang saleh, mukmin, taqi, sunni, salafi, yang benar-benar dia betul-betul cinta Allah dan Rasulnya, yang betul-betul menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan, bukan yang di depan kita ketawa-ketawa, di belakang menceritakan kejelekan kita. Kalau bila na'azakumullah, bagaimana keadaan Syekh Abdul Razak, sudah ditanyakan. Kalau bertanya jangan panjang-panjang, barakallahu fikum. Pertanyaan sebanyak ini, kalau panjang-panjang enggak selesai. Baik, ternyata sama saja tentang Zulkarnain dan daurahnya. Afan Ustaz mau tanya, apa hukumnya mencukur jenggot? Mencukur jenggot haram. Hey. Karena Nabi menyatakan, ahkul liha wa qasus syawarib khalifal majus. Biarkan jenggot. Dan potong kumis. Hey. Potong yang melampaui mulutnya. Hey. Bukan dicukur habis, tetapi dipendekkan. Adapun jenggot, kata Nabi, ahkul liha khalifal majus. Hey. Khalifal yahud. Hey. Dan jangan beralasan sekarang Yahudi berjenggot, jadi kita cukur. Namanya kamu diombang-ambingkan mereka. Mereka cukur, kamu pakai. Mereka pakai, kamu cukur. Terus Yahudi yang mana yang kamu lihat? Yahudi yang mana kita lihat? Yahudi banyak. Yang tidak boleh kita meniru mereka. Adapun mereka meniru kita, terserah. Paham ya? Kita meniru mereka, jangan. Kita berjenggot, itu agama kita. Khaliful Majus. Kalau ternyata mereka berjenggot, berarti mereka ikut kita. Ya terserah. Kalau mereka ikut kita, kita gak peduli. Tetapi kalau kita ikut mereka, jangan. Itu khasnya kaum muslimin, khasnya ahlu sunnah. Anda punya ikhwah yang saat ini di penjara karena melakukan pemukulan. Dia memiliki istri dan anak perempuan yang tinggal di rumah. Ya Allah, subhanallah. Ini juga panjang. Dan saya, ya. Wow. Qulana a'udzubikumullah. Ronda jaga malam bagus. Menjaga keamanan kaum muslimin, apalagi menjaga keamanan ahlu sunnah dan rumah-rumah sunnah bagus. Tetapi yang namanya ronda itu di luar. Di luar, di depan rumah, di luar halaman. Walaupun di rumah itu hanya perempuan, tetap kamu jaga. Kenapa, Pak? Barakallahu fikum. Karena bukan di dalam rumah. Sedang konsentrasi mendengar taklim, tiba-tiba terdengar suara musik dari HP. Ikhwan yang digunakan untuk merekam, apabila pemilik HP tidak segera mematikan HP yang berbunyi tersebut, apakah boleh bagi ikhwan yang berada sekitar HP tersebut untuk mematikannya dengan cara paksa menjatuhkannya dari ketinggian? Udah banget. Gak usah harus dijatuhkan. Kalau dimatikannya, ya boleh. Boleh, karena itu kemunkaran. Kata Imam Ahmad rahimahullah, boleh merus, apa boleh menghentikan kemunkaran tanpa izin. Tanpa izin. Adapun yang merusak itu adalah alat musiknya. Ada riwayat juga boleh masuk rumah alat musiknya dirusak. Itu alat musik. Karena memang halal. Tetapi kalau HP bukan alat musik. Barakallahu fikum. Sehingga bukan dihancurkan. Kau matikan. Pencet apa saja. Pokoknya mati. Kalau enggak mati, buka baterainya. Bismillah. Apakah diperbolehkan seorang ustaz mengajarkan tajwid dan bahasa Arab untuk ummahat atau ikhwan? Terkadang di dalamnya ada tanya jawab ustaz dan ummahat, dan terkadang juga membaca tasawuf. Qulana a'udzubikumullah. Jangan masuk ke tempat fitnah. Kalau engkau mengajarkan sesuatu ilmu dan mereka hanya mendengar saja kemudian selesai, itu insyaallah masih aman. Tapi kalau sudah belajarnya tajwid, makhraj, masih belum jelas, diulangi lagi. Coba ulang lagi. Ini sudah mahal fitnah, sudah tempat fitnah. Bahkan Syekh Abdullah Mar'i pernah cerita, Hizbiyun di Yaman, ketika mengajari mereka para akhwat, pakai cadar mereka, tapi karena diajarkan tentang bentuk mulutnya, begini mulutnya, begini. Coba diperlihatkan mulutnya, dibuka cadarnya sedikit, mulutnya dilukai. Wallah, terjadi. Qadirina azakumullah. Haulai hizbiyun. Menganggap remeh masalah-masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan akhwat yang ngajar mereka, biar betul-betul melihat bagaimana lidahnya, bagaimana bibirnya, bagaimana gerakannya, suaranya, makhrajnya dengan benar. Kenapa? Jangan macam-macam. Apa nasihat antum terhadap mereka-mereka ikhwah yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum, atau yang masih berprofesi menjadi guru-guru sekolah, padahal sebagian mereka telah lama ngaji, bahkan ada yang menjadi pengurus masalah ini, dan bagaimana akan menyikapinya? Qulana a'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentang masalah anak. Bahwa anak itu yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi aw yumajjisanihi anama ayunasiranihi ayunajisani atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya bapak ibunya yang bertanggung jawab yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Dan Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita enggak boleh lancang dalam masalah anak-anak kita. Jangan sembarangan kita masukkan pada sekolah-sekolah yang tidak jelas ilmunya, tidak jelas gurunya, tidak jelas prinsipnya dan manhajnya. Kaum muslimin yang saya hormati, wa khususan antum as-salafiyin ahli sunnah, apalagi yang sudah lama ngaji, masa kalian tidak tahu tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban anak tadi ketika dia rusak nantinya? Karena api menyekolahkanku di sana. Ya Allah. Coba kalau api waktu itu masukkan aku ke sana, tidak ke sana. Aku enggak begini. Tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah SWT tentang anakmu. Siapa guru yang ngajarinya? Kamu serahkan pada siapa? Kamu didik dengan apa? Kamu masuk sekolah yang mana? Itu semua orang tua yang akan ditanya. Maka kemudian azakumullah usikum wa iya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya untuk takut kepada Allah SWT. Dan berhati-hati dalam masalah mendidik anak. Berhati-hati dalam masalah mendidik anak. Kalau sudah rusak, sulit diperbaiki. Jangan mengatakan gampang nanti, gampang nanti. Jangan, jangan anggap remeh. Yang namanya syubhat, kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk keluar. Kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk dihapus. Enggak gampang. Maka hendaklah perhatikan anak-anak kita. Didik dengan baik, serahkan pada guru yang baik di sekolah-sekolah yang baik. Baik dengan ukuran sunnah, baik dengan ukuran manhaj salaf. Ajari dengan manhaj salaf. Berikan kepada guru yang benar-benar ahli sunnah salafi. Masukkan ke pondok-pondok pesantren ahli sunnah. Kalau benar semua jadi apa sekolah dengan sekolah umum? Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Insinyur? Udah banyak dokter, udah banyak insinyur, masya Allah. Lo apakah semua ahlu sunnah anak-anaknya nanti bakalnya kalau enggak jadi ustaz jadi penjual herbal? Karena ya. Dengan azza wajalla itu jawaban mereka biasanya begitu. Kalau enggak ustaz penjual herbal, enggak masa enggak bisa yang lain? Karena dengan azza wajalla semuanya bisa. Tetapi karena mereka dalam keadaan memang memilihnya yang seperti itu, ikut-ikutan saja. Padahal banyak-banyak untuk urusan dunia sangat gampang. Siapa yang mengejar akhirat, Allah enggak akan sia-siakan dunianya. Siapa yang mengejar akhirat, Allah akan jamin dunianya. Percayalah. Percayalah. Sebagaimana riwayat yang sahih yang dinukil dalam kitab Awaiqut Talab. Man kana hammuhu, siapa yang hammuhu kepentingannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jamin dunianya. Wa man istasya'aba hammuhu fid dunya, dan siapa yang bercabang-cabang pikirannya pada masalah dunia, niat-niatnya pada masalah dunia, maka Allah enggak pedulikan dia fi ayyi awdiyatihim halak. Tidak peduli dengannya di wadi yang mana, di lembah yang mana dia akan binasa, Allah enggak peduli. Kalau tasya'aba al-humum, bercabang-cabang niatnya kepada dunia, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tetapi yang ja'ala hammahu amman wahidan, hamma akhiratihi, siapa yang mementingkan tujuannya hanya satu, yaitu kepentingan akhirat, maka Allah akan jamin dunianya. Ini iman. Percaya, berarti dia mukmin. Kalau kita na'azakumullah kurang, ya berarti kurang imannya. Kaum muslimin yang saya hormati, kita tidak menyatakan tidak boleh cari dunia, silahkan. Gampang kok, alhamdulillah. Mudah. Saya lihat tadi, masya Allah, ngobrol-ngobrol dengan ikhwan-ikhwan usahanya macam-macam. Dan banyak yang berhasil, ya. Masya Allah. Ada yang konveksi pakaian, ada yang jual bubur, ada yang, masya Allah. Dan semuanya bisa kasih makan istrinya dan anak-anaknya. Bisa menghidupi keluarganya. Inna azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hati-hati, ya. Jangan anggap remeh masalah pendidikan anak, karena itu adalah kertas putih yang masih polos. Kalau kamu coret dengan coretan yang baik, jadi baik. Kalau kamu coret dengan coretan yang jelek, jadi jelek. Na'udzubillah. Kalau kamu serahkan kertas putih ini pada seorang yang jelek, silahkan coret-coret. Apa jadinya? Siapa yang ngajari? Gak tahu. Itu ada Pak Markus sama Pak Anu, orang-orang yang Nasrani ngajar sekolah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kadang-kadang berbicara pelajaran umum, kadang-kadang nyeletuk masalah syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan anggap remeh masalah ini. Hati-hati, hati-hati. Tanggung jawabmu di hadapan Allah sangat besar. Tanggung jawabmu di hadapan Allah sangat besar. akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tentang anak-anak kita, tentang istri kita. Afwan, bagaimana cara barok kepada orang-orang yang sering berbuat zalim? Qanibina azakumullah. Kita menyikapi orang-orang yang zalim dengan benci pada kezalimannya, kejahatannya. Kalau dia mampu kamu nasihati, nasihati dia. Kalau kamu tidak mampu, maka hati-hati dari kezalimannya. Bagaimana hati dari kezalimannya? Seperti ketika ada seorang yang tanya, bagaimana aku akan begini, akan begitu. Siapa sih fulan? Dia begini, begini, begini. Maka jangan. Hubungan dagang dengan dia, jangan, hati-hati. Karena dia pernah merampas uangnya si fulan, pernah menipu si fulan, pernah membeli si fulan. Maka kita hindari. Kenapa? Khamilin a'azakumullah. Mohon nasihat untuk anak-anak dan kaum muslimin salafiyin yang masih suka memakai baju bola orang-orang kafir seperti Liverpool, Chelsea dan sebagainya. Apakah benar Ustaz Rukamen telah rujuk? Belum diumumkan. Belum diumumkan. Karena perintahnya dari para ulama, terjemahkan, umumkan. Sudah ditulis naskahnya. Sudah terjemahkan, diumumkan. Maka itu yang sedang kita tunggu. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau dan kepada kita semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin. Khamilin a'azakumullah. Biasakan anak-anak suka dengan kaum muslimin, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para ulama. Jangan kemudian mereka membangga-banggakan orang-orang kafir. Walaupun sebagian besar anak-anak memang gak ngerti, hanya lihat warnanya bagus gitu aja. Tetapi lama-kelamaan jadi paham. Karena orang tuanya memberikan. Karena orang tuanya memberikan padanya. Mestinya geleng-geleng kepala. Kasihannya mereka hidupnya untuk bola. Kasihan mereka. Dari mulai kecil itu urusannya dengan bola. Sampai besar. Sampai habis waktunya hanya untuk itu. Hidupnya untuk bola. Kasihan mereka. Padahal Allah ciptakan mereka untuk ibadah pada Allah SWT. Tapi mereka habiskan seluruh hidupnya untuk bola. Nah, harusnya begitu. Digambarkan seperti itu. Bukan digambarkan hebatnya.